إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواتي رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kitab Taisirul Aram Syarh Umdatil Ahkam Al-Hadisul Khamis Wal-Isrun Hadis yang ke-25 Qala Imam Al-Maqdisiyu Rahimahullah Ta'ala Al-Hadisul Khamis Wal-Isrun Hadis yang ke-25 An Ummi Qais Binti Mukhsam Al-Asadiyah Annaha atad bibni laha saghirin Lam ya'kul at-ta'am Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi hijrihi Fabala ala thawbihi Fada'a bima'in Fanabah Hahu ala thawbihi Walam Yursilhu Wafi hadisi A'isata Ummil mu'minina radiyallahu ta'ala Anha anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Utiya bisabiyin fabala ala thawbi Fada'a bima'in Fa'adba'ahu Iyahu Wali muslim Fa'adba'ahu bawlahu Walam yursilhu Dari Ummu Qais bintu Mukhsam, sebagian ulama membaca Mihsam. Al-Asadiyah. Bahwasannya beliau datang dengan membawa anak lelaki beliau yang masih kecil, belum memakan makanan. Maksudnya selain daripada ASI ibunya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendudukkan anak itu di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam lalu anak itu pun kencing di atas baju beliau sallallahu alaihi wasallam beliau pun meminta air lalu beliau memercikkan di atas bajunya itu dan beliau tidak mencucinya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu Babu Baulis Sabi. Juz 1 nomor hadisnya 223. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabut Taharah. Babu Tiflir Radhi wa kaifiyatu ghuslihi. Juz 1 dalam kitab sahih dalam kitab syarah sahih muslim juz 1 halaman yang ketiga hadis nomor 193 hadis ini juga dikeluarkan oleh al-imam at-tirmidzi dalam kitab at-taharah bab ma jaa fi nadhi baulil ghulami qabla ayyatin hadis nomor yang ke-71 hadis tersebut dengan lafaz yang tadi kita sebutkan juga dikeluarkan oleh imam ibnu majah dalam kitab Taharah bab ma jaa fi baulis sabi alladhi lam yut'im juz 1 hadis nomor 524 dan dari Aisyah dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang anak kecil sabi yakni anak laki-laki Lalu beliau pun kencing di atas pakaian, lalu anak itu pun kencing di atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminta air dan beliau pun fa'atba'ahu iyyahu, mengikuti bekas kencingnya itu dengan air itu. Dalam riwayat Muslim, fa'atba'ahu baulahu, yaitu mengusapnya atau memercikinya, walam yaghsilhu, tapi tidak apa? Mencucinya. Riwayat yang ini yang terdapat dalam riwayat Muslim yang kita sebutkan tadi itu dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu bab Baul Shabi. Makna al-ijmali qala Asy-Syaikh Ali Bassam. Kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Dulu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka senang dan biasa mendatangi Nabi dengan membawa anak-anak mereka. Apa tujuannya? Liyanalu min barakatihi, agar bisa memperoleh keberkahan yang ada pada Nabi. Wa barakati du'aihi lahum, dan berharap keberkahan dari doanya Nabi untuk anak-anak mereka itu. Ini menunjukkan bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya haqqa. Itu benar. Ketika Nabi masih hidup. Atau bertabaruk dengan benda-benda bekas pakaian atau rambut yang datang dari Nabi. Itu juga benar. Bolehnya bertabaruk dengan jasadnya Nabi ketika masih hidup. Atau bagian-bagian daripada anggota tubuh Nabi atau pakaian Nabi yang tersisa sebelum walaupun Nabi telah dimakamkan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Kisah yang masyhur ketika Ibnu Abbas menyebutkan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat pakaian beliau sudah banyak tembelannya dan kami mengetahui beliau berhajat dengan pakaian yang lain. Lalu Abu Jahm berkeinginan membuatkan pakaian untuk Nabi dan ia pun datang dan berkata, ini adalah hadiah buat engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengenakannya ketika salat subuh. Datanglah lelaki yang memuji beliau, ya Rasulullah, inna libasaka wa fi riwayah saubaka jamil, bajumu ini bagus sekali. Kata Rasulullah, apakah engkau menyukainya? Lelaki ini berkata, iya, aku menyukainya. Nabi pun masuk mengganti pakaiannya yang lama. Kemudian pakaian yang baru dikenakan itu dihadiahkan kepadanya. Lalu Ibnu Abbas menarik pakaian orang itu dan berkata, bukankah kalian tahu sesungguhnya Nabi tidak akan menolak bila seseorang meminta kepadanya. Lelaki ini berkata, bukan pakaian ini yang aku inginkan, akan tetapi aku ingin memakai yang pernah dipakai oleh Nabi. Maksudnya apa? Bertabaruk dengannya. Jadi bukan masalah jenis pakaiannya, tapi yang beliau inginkan dengan ucapannya itu ketika Nabi memberinya, beliau bisa memakai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan bekas sesuatu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hak tabaruk yang seperti ini. Adapun bertabaruk dengan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara yang salah, berdoa menghadap makam Nabi. Lalu mereka menisbatkan ada perkataan Imam Malik, "Madza lam tad'u ila makbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak berdoa menghadap kepada makamnya Nabi?" Ketika ada seorang lelaki yang berdoa menghadap kiblat di Masjid Nabawi, dalam riwayat itu disebutkan bahwa Imam Malik mengatakan, kenapa tidak menyeru dengan menghadap ke makamnya Nabi yang dia menjadi wasilah bagi seluruh anak Adam untuk Allah Ta'ala. Tapi riwayat ini dikritik oleh para ulama tentang kesahihannya, karena doa Nabi sendiri mengatakan, atau Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla aw yad'u Allah yastaqbilul qiblah. Nabi kalau berdoa atau mengerjakan salat, beliau menghadap ke arah mana? Kiblat. Bukan ke arah makamnya Rasulullah para sahabat setelah meninggal Nabi, tidak demikian. Kemudian kata beliau, ini kebiasaan para sahabat dengan membawa anak-anak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bukti wa kana sallallahu alaihi wasallam min lutafatihi, termasuk bentuk kelemah lembutan beliau. Dan beliau memang dikenal lelaki yang sangat lemah lembut. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyebutkan fa idza raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an makanin ila al-madinatin fa wajada sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari sebuah tempat kemudian menuju kota Madinah menjumpai anak-anak kecil qabbala jadinahu. Akan dicium bagian apa? Jadin, apa namanya jadin itu? Jidatnya, dahinya. Beliau suka mencium anak kecil pada bagian dahinya. Seperti itu. Sampai ada seorang lelaki Arabi yang berkata, "Ya Rasulullah, engkau cium anak-anak ini." Maksudnya, apa nanti mereka tidak ngelama, begitu kata orang Jawa. Apa namanya? Melunjak, kata orang kita, ya. Apa nanti anak ini tidak melunjak kepadamu, begitu kurang lebih maknanya. Maka Nabi menyebutkan, "La yarham man lam yurta, la yurhamu man lam yarham." Wa fi riwayah, Man lam yirhamin nas lam yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi manusia, dia tidak akan disayangi. Bagi riwayat, man lam yirham saghirana. Siapa yang tidak bisa menyayangi anak-anak kecil kami, lam yurham, dia tidak akan disayangi. Akhrajahu Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min lutufatihi wa karami akhlaqihi. Di antara tanda kelemah lembutannya Nabi dan kemuliaan akhlaknya Nabi, apa itu? Beliau mencium. Beliau menerima mereka. Kan ini bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dan tanda toleransi dan lemah lembutnya Nabi kepada manusia. Nabi itu biasa begitu, anak kecil digendong, lihat anak kecil diambil, dipegang, diduduki, kemudian dikencingi. Marah nggak Nabi? Enggak. Kalau kita bagaimana ya? Kencingi ya sudah, kasihkan ke umi, ini kamu kasihkan ke abi, jadi begini kan begitu ya? Biasanya laki-laki begitu. Ternyata Rasulullah enggak. Fajat Ummu Qais, salah satu sahabiyah adalah Ummu Qais. Dia datang bibenin dengan membawa anak lelakinya, bibenin laha. Dan anaknya ini saghirin, masih kecil. Yataqawwatul laban, hanya minum apa namanya? Air susu ibunya saja. Mengapa begitu? Walam yasir ila sinni taqawwud. Karena dia belum bisa makan selain air susu ibunya, bighairi laban. Famin rahmati, di antara tanda sayangnya Nabi, contoh kasih sayangnya Nabi itu kepada anak kecil itu, ajla saufi hijrihil karim. Beliau dudukkan si kecil tersebut di pangkuan beliau. Ini faedah. Mendudukkan anak kecil di pangkuan itu menandakan kasih sayang. Dan itu bisa melembutkan hati anak-anak. Ya, cobalah orang tua itu demikian. Memeluk anaknya, mendudukkan dia apa? Di pangkuannya, itu bisa membesarkan hati anak-anaknya. Dan ini bentuk psikologi yang baik bagi hubungan dekat seorang ayah dengan apa? Anak, atau orang yang lebih tua kepada yang masih anak-anak. Fabaras sabi, fitrahnya anak kecil, maka dia kencing, maka anak ini pun kencing. Ala sabin Nabi, mengenai pakaiannya Nabi SAW. Fatalaba ma'an, kemudian beliau meminta air. Ini bukti bahwa air itu hukum asal dari benda yang digunakan untuk apa? Bersuci atau mensucikan. Farasa makan al-bauli, beliau memerciki tempat di mana yang terkena air kencing itu, min sawbi rasan, dengan percikan-percikan. Walam yaghsilhu ghuslan, beliau tidak mencucinya walaupun dengan satu kali cucian saja. Ikhtilaful ulama, beliau berkata, para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya ra ta'ifatun minal ulama'i anna dzakara wal unsa sawa. Anak kecil dan anak kecil laki-laki dan perempuan itu menurut sebagian para ulama sama. Fil ittifa'i bin nadhi, cukup diperciki saja bila pakaian seseorang terkena kencingnya. Alasannya kiasan, mengkiaskan lil unsa ala dzakari. Anak wanita itu dengan anak laki-laki, sama-sama masih kecil. Wa tara ta'ifatun ukhra, adapun ta'ifatun ukhra, pendapat yang lainnya mengatakan, atau sekelompok ulama yang lainnya berpendapat, annahuma sawa'un fi wujubil ghusli. Kalau tadi cukup diperciki saja, nah sebagainya mengatakan sama, harus dicuci juga. Wa adamul iktifa' bin nadhi, enggak cukup hanya dengan apa? Nadhah, dipercikin saja karena dia najis. Air kencing anak kecil maupun air kencing laki-laki maupun perempuan yang masih kecil itu tetap hukumnya najis. Kata Syekh Al-Bassam, wa qila ta'ifataini lam tastanida ila dalil. Dua-duanya kelompok ini tidak bersandar dengan dalil yang kokoh. Wan nadhu, sedangkan memerciki lil dzakari bagi lelaki, wal ghuslu, dan mencuci lil unsa bagi anak kecil wanita, wallazi tadullu alil ahadits as-sahihah, dialah pendapat yang lebih mengarah dengan dalil-dalil hadis yang sahih as-sahihah, bahkan jelas dan gamblang, tidak perlu takwil lagi. Bahwa madhabul a'immatis syafi'i, ini mazhabnya Imam Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahawai, Al-Auza'i, Ibn Hazm, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, wakhtarahu Shaykhuna, dan pendapat ini dipilih oleh guru kami Ibn Sa'di, Shaykh As-Sa'di rahimahumullah ta'ala al-jami' wa kasirun minal muhaqqiq, dan kebanyakan para pentahkik menjelaskan yang seperti ini. Jadi sesuai dengan bahwa hadisnya. Adapun Abu Hanifah beliau berpendapat hukumnya sama laki-laki dengan perempuan. Harus dia apa? Perciki, ya, diperciki saja sudah cukup gitu. Imam Malik berpendapat dalam salah satu perkataannya enggak, harus dicuci. Karena najis. Setiap yang keluar dari dua buah jalan itu hukumnya apa? Najis menurut beliau demikian. Maka harus dicuci. Nah, yang benar yang beliau katakan tadi itu, laki-laki itu dengan cara diperciki dan perempuan air kencingnya cukup dengan apa? Dicuci. Perempuan dicuci, laki-laki cukup dengan diperciki kalau dia anak kecil yang belum memakan makanan. Ma yukhadu minal hadis. Kalau begitu apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, najasatu baulil gulami wa illam yakulit ta'ama li syahwah. Najisnya kencing anak laki-laki, sekalipun dia belum memakan makanan apapun juga. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan tentang air kencing anak kecil yang belum memakan apapun itu, khilaf para ulama. Apakah najis ataukah tidak najis? Sebagian ulama mengatakan tidak najis, dan sebagian lagi mengatakan najis. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya najis. Apa buktinya najis? Diperciki dengan air. Sufyan al-Thawri mengatakan tidak najis. Kalau najis dicuci, disiram air oleh. Kalau memang itu najis disiram air, bukan diperciki saja. Dibantah oleh sebagian ulama yang lainnya. Bahkan Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab al-Muhannam, gak mungkin gak najis. Kalau tidak, apa faedahnya Nabi meminta air lalu memercikinya? Cuma bedanya, najis kencingnya anak laki-laki itu ringan. Di mana najis yang ringan kadang-kadang cuma cukup dengan diperciki air saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wadain ikhwan. Nah, jadi pendapat yang roji yang mengatakan najis, cuma cara mensucikannya cukup dengan apa? Diperciki saja. Makanya bab tentang hadis yang tadi kita sebutkan, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, babnya bab tentang apa? Bab tentang thaharo, bab tentang bersuci dari kencing anak kecil dan sebagainya. Baik. Bab dari mensucikan orang saya dari kencingnya anak kecil. Faedah yang kedua, kifayatur rasi, cukup dengan percikan saja. Alladzi la yablughu darajatal jirya ajarian, yang tidak sampai mengalirkan air, enggak sampai basah kuyup. Li tathiri baulil gulam, dalam mensucikan dari sebab kencingnya anak yang masih kecil. Nah, ini faedah yang bisa kita sebutkan. Ini adalah perkara ubudiyah, yang sampai dari sebab perkara ini muncul kaidah al-masaqqah yajlibu tajlibu taisir. Al-masaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan apa? Keringanan. Saya menyatakan keringanan. Nah, dari sini khabilah rahimahnya ini bahas perkara akidah, mah perkara ibadah. Di mana perkara ibadah itu akal tidak bisa mengalahkan nas. Nggak boleh manusia mencari-cari kenapa dibedakan. Kok anak perempuan itu dicuci, lawang anak laki-laki diperciki. Apa bedanya bau kencingnya anak perempuan dengan anak laki-laki? Kenapa demi? Nggak nah, bisa diukur dengan akal. Ini nas. Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu. Wa manahakum anhu fantahu. Kemudian khafila rahimanitullah. Yang ketiga, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimah. Wa tawadu'uhu al-jam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia. Contohnya yang demikian itu dan kerendahan hati beliau itu. Sifat rendah hati menandakan ketinggian akhlak beliau. Beda dengan sebagian orang kasar kepada siapa? Anak-anak. Kalau dalam rangka pendidikan maka dilihat porsinya, kapan dia harus marah, kapan dia harus tegas, kapan dia harus diam, kapan tidak dan sebagainya. Karena fitrah anak-anak itu ya mereka diberikan kelembutan hukum asalnya. Marah pun Nabi dalam keadaan lemah lembut, bukan dalam rangka kebencian, tapi pendidikan. Kalau dia terpaksa marah kepada anak-anaknya, seperti Nabi mengatakan, wahai manusia, bila seandainya Fatimah mencuri, lau sarakat Fatimah, kalau Fatimah itu mencuri, lakata'tu, aku sendiri yang akan memotong yadiha, tangannya. Ya, lakata'tu yadaha, niscaya aku sendiri akan memotong yadaha, tangannya. Bukan dua tangannya, tapi satu tangannya. Nah, ikhwati rahimani, Allah ini menunjukkan bukti tegasnya beliau kepada anak-anak. Beliau bahkan menggantungkan cemeti dan menganjurkan kaum muslimin menggantungkan cemeti di rumah yang bisa dilihat oleh anak-anak mereka sebagai bentuk ancaman kalau mereka melanggar syariatnya Allah Ta'ala. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak. Karena ada jenis manusia yang benci dengan anak. Akhi, saya pernah mengunjungi seorang teman yang baru melahirkan sama istri. Dia melahirkan anaknya, saya tidak tahu nama penyakitnya apa, lupa saya begitu. Dia gak mau dekat dengan anaknya. Sudah melahirkan itu, dia gak mau menyusui anaknya, dia gak mau melihat anaknya. Kalau anaknya didekatkan, dia pingsan. Dia gak suka sekali dengan anak-anak itu, dia tidak suka. Wallahualam apa sebabnya seperti itu. Ada nama penyakitnya, saya tidak tahu. Nah ini gak boleh. Tidak benar seperti itu, fitrahnya manusia yang lurus, dia suka dengan apa? Anak-anak. Gitu. Ada lagi yang lebih parah daripada itu. Dengan anak orang dia bisa sayang. Hah? Anak orang dia bisa sayang, dia bisa cium, dia bisa peluk. Anaknya sendiri dia tidak punya kasih sayang dengannya. Sehingga anaknya melihat ayahnya itu seperti setan bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh seperti itu. Rasulullah lihat, beliau menyayangi anak orang lain tapi beliau sangat menyayangi anak-anak dan keturunan beliau. Beliau gendong siapa? Umamah, putrinya Zainab. Beliau biarkan Hasan naik ke atas pundak. Kadang-kadang Husain bergantungan di tangannya Nabi ketika Nabi sedang jalan, lalu meletakkan kakinya di mana ini? Ketika Nabi jalan itu kakinya menggait kakinya Nabi, lalu bergantung di tangannya Nabi. Nabi tidak marah. Begitu bagaimana sendagurunya Rasulullah kepada cucu beliau. Kan kadang kita enggak begitu. Anak mau mendekat, kita berkata, "Abi lagi kerja, jangan diganggu. Abi lagi baca buku, jangan diganggu." Bagaimana anak bisa, ha? Sayang. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Dia ambil, dia dudukkan. Itu akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadirin rahimani wa faida, ikhtalaf ulama fi sababil ladzi aujaba at-tafriqi baina baul ulami wa baul jariyah. Beda para ulama, beda pendapatnya para ulama mengapa harus dibedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan itu? Ya. Secara hukumnya bagaimana? Lalu apa hikmahnya? Yang mereka perselisihkan ini apa hikmahnya? Sebagian mereka mengatakan bahwa pertama anak kecil itu indahu hararatun ghariziyah zaidah. Suhu tubuhnya itu lebih tinggi daripada anak perempuan. Ini perlu penelitian ya. Ini perlu penelitian. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa anak laki-laki itu biasanya suhu tubuhnya lebih tinggi daripada suhu tubuh anak wanita. Sementara tabiat dari ya, sementara jenis makanan yang dicerna oleh seseorang itu membutuhkan kondisi tertentu sehingga tercerna dengan sempurna. Dan makanan yang terkena sesuatu yang lebih panas, lebih lembut, lebih lembek. Walaikum. Adapun anak laki-laki ketika dia memakan makanan, maka makanan yang keluar dari makanan anak laki-laki itu jauh lebih sempurna pencernaannya. Maka buktinya lihat, kencingnya anak laki-laki itu tidak lebih basi, maaf, tidak lebih bau daripada kencingnya apa? Anak perempuan yang boleh. Coba antum perhatikan. Baik-baik. Antum ada yang sudah punya anak laki-laki? Dan perempuan sekaligus, ada ya, Fan, ya? Coba antum cermati. Anak yang baru lahir, anak laki-laki antum baru lahir, nanti kamu anak laki-laki, anak perempuan antum lahir, akan beda. Lebih busuk bau kencingnya anak perempuan. Nah, kata beliau, karena ini sebab suhu tubuh anak wanita itu lebih rendah. Subhanallah, Islam itu meneliti sampai di situ. Ya. Hikmah yang kedua, bahwa adat kebiasaannya anak laki-laki itu umumnya lebih disukai oleh manusia. Lebih menggemaskan bagi seseorang. Kalau ini ada dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Umumnya manusia pasti akan dituju yang mana? Yang laki-laki akan dipeluk, akan dicium dan sebagainya. Fitrahnya manusia itu lebih senang dengan anak laki-laki. Maka ketika seseorang itu punya anak perempuan, pasti dia pingin apa? Anak laki-laki lagi. Punya anak perempuan lagi, pingin. Pokoknya kalau belum punya anak laki-laki, dia pingin punya anak laki-laki. Kalau sudah punya anak laki-laki, masalah anak perempuan gampang. Menantunya nanti juga apa? Perempuan. Dan gitu ya. Nah, ini fitrahnya manusia demikian, kata beliau. Sehingga karena dia seringnya dipegang oleh lelaki, umumnya anak-anak itu, lalu Allah di antara tujuan syariat itu meringankan, tidak memberatkan seseorang. Karena anak laki-laki sering digendong oleh orang, biasanya dia mudah kencing. Dan ini memberatkan kaum muslimin kalau setiap anak laki-laki kencing, dicuci, dikencing, dicuci. Padahal ada kaidah dalam Islam, al-masaqah tajlibu taisir. Sesuatu yang memberatkan itu bisa menjadikan memperoleh sesuatu yang ringan. Sesuatu yang berat bisa menjadi ringan karena perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ah, sebagian ulama lagi, dan ini pendapat yang paling hati-hati. Ya, tidak usah dipikirkan masalah suhu tubuhnya, masalah dia itu disukai orang, jangan terlalu dipikirkan ini, karena ini masalah ubudiyah. Hikmahnya kadang-kadang tidak diketahui oleh akal manusia. Tapi yang jelas pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin syariat Allah itu datang dalam keadaan tanpa hikmah. Mencari-cari hikmah lalu kemudian membuang masa, itu tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita, di saat Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, kita hanya berkata apa? Sami'na wa atha'na. Telah kami dengarkan perintah ini dan kami akan taati. Fahimtum ya, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, silakan. Dalil, nas yang menyebutkan tentang mana dalilnya kencing anak-anak wanita itu harus dicuci. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nadha an baulis sabi, beliau memerciki dari kencingnya anak laki-laki, wa ghasana an baulil jariyati, dan beliau mencuci dari kencingnya anak perempuan. Bisa lihat di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah bab tentang bagaimana mensucikan najis, jilid 1, awal-awal pembahasan dari kitab Thaharah. Juga bisa dilihat di dalam kitab Mulakhas Fiqhi oleh Syekh Fauzan, kitab Thaharah juga, bab Thaharah maksud saya. Dan juga bisa dilihat di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Husain Awaisah, murid dari Al Imam Al-Albani, di dalam buku ini halamannya yang ke-26. Judul bukunya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah Al-Muyassarah. Dia di dalam jilid yang pertama ya. Demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tayyib. Yang lainnya? Silahkan. Soal yang baik. Barakallahu fiik. Dan ini juga khilaf di antara para ulama. Apakah pakaian yang terkena najisnya anak-anak itu dicuci pada bagian yang terkena najisnya saja ataukah seluruh pakaiannya itu? Di antara para ulama yang mengatakan dicuci keseluruhannya adalah Imam Malik. Harus dicuci keseluruhannya. Menghilangkan keraguan-raguan. Karena bisa jadi kencing itu mengenai keadaan pakaian yang lainnya tanpa disadari. Di antara para ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad, kemudian Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazm mengatakan tidak pada bagian yang terkena najis saja. Sebagai buktinya di dalam riwayat Imam Abu Daud bahwa Aisyah menerangkan makna summa nadaha saubahu an baulil gulam wa fi riwayat baulis sabi. Kemudian beliau itu memerciki pada bagian kain yang terkena kencing anak laki-laki itu. Jadi bukan seluruhnya, hanya pada bagian yang terkena kencingnya saja. Dan selain daripada itu ada kaidah al-yakinu la yazuru bisyak. Yang meyakinkan enggak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Enggak ada bukti-bukti bagian yang lain terkena najis, maka tidak perlu dicuci. Maka yang dicuci hanya pada bagian yang terkena najisnya saja. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Akhir. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.